Kalau dalam pandangan jahiliyah, memang yang menjadi tolak ukur, yang menjadi tolak ukur adalah kekayaan. Di masa jahiliyah, orang akan dihormati, orang akan dimuliakan, orang akan diagungkan manakala memiliki harta benda. Inilah salah satu sebab mengapa orang-orang kafir Quraisy dahulu tidak mau menerima Nabi alaihi salatu wasallam sebagai nabi. Tidak mau mengikuti dakwah beliau. Li'annahu fakir. Alasannya adalah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fakir, tidak punya harta, orang yang miskin. Mereka malah memiliki angan-angan. Andai saja wahyu ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dua orang yang dikenal hebat dan banyak kekayaannya pada waktu itu. Yang pertama bernama Al-Walid Ibnul Mughirah Al-Qurashi. Kemudian yang kedua bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Tentulah akan sempurna dan baik keadaan. Tentu akan lebih pas dan cocok, kata mereka. Karena dua orang ini, Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud, adalah dua orang yang terpandang. Yang satunya dari kota Mekah, yang satunya dari Taif. Disinggung soal ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Di Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-31 kata Allah Subhanahu wa taala wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seseorang yang berasal dari dua kampung, dua negeri yang besar, Makkah dan Thaif? Karena dalam pandangan mereka, yang pantas untuk menjadi nabi itu orang kaya, bukan orang yang miskin. Ya. Ini dalam pandangan mereka. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa ideologi materialisme itu ternyata sudah lahir. Sejak dulu, bukan zaman sekarang saja. Dan lahirnya ternyata sebelum Islam. Di masa jahiliyah. Ya. Sudah lahir, ada pandangan bahwa harta adalah segala-galanya, kekayaan adalah segala-galanya. Pandangan yang seperti ini juga tidak hanya terjadi pada kaum jahiliyah, ya, tapi juga terjadi pada Bani Israel. Bani Israel ketika dikabarkan kepada mereka bahwa yang akan memimpin mereka, yang akan menjadi raja di tengah-tengah mereka adalah Talut, maka mereka mengingkarinya. Bagaimana bisa? Talut yang akan memimpin kita, Talut yang akan menjadi raja di tengah-tengah kita, sementara Talut ini bukan siapa-siapa, Talut ini miskin, tidak punya harta. Mereka menolak. Mereka mengerutkan dahi-dahinya. Kok bisa? Ya. Talut seorang yang lemah, seorang yang miskin, tidak punya kekuatan harta, dijadikan sebagai pemimpin. Allah subhanahu wa ta'ala singgung hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Kata Allah, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha Taluta malika. Nabi mereka, Bani Israel, telah berkata kepada mereka, mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Talut sebagai raja mereka. Talut ini orang soleh meskipun miskin. Orang soleh meskipun miskin. Hamba yang soleh, hamba yang baik. Tapi justru dengan kesolehannya ini, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Talut sebagai penguasa dan raja. di kalangan Bani Israel. Dan ini disampaikan oleh Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Qalu anna yakun lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atun minal mal. Bani Israel menjawab, anna yakun lahul mulk, bagaimana mungkin Thalut bisa menjadi raja, memerintah kami, memimpin kami, sementara sebenarnya kami lebih berhak daripada dia. Kenapa? Karena dia, Thalut itu, tidak diberi keluasan dalam hal harta benda. Jadi materialisme ini ternyata salapnya kaum jahiliyah dan Bani Israel. Ketika Islam datang, Islam menghancurkan sekat, ya, pembeda yang membedakan status miskin dengan kaya. Dan pemikiran bahwa kekayaan adalah segala-galanya masih terbawa di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Ketika Nabi mulai berdakwah dan mulai banyak dari kalangan orang-orang kaya dan orang-orang miskin yang mengikuti dakwah beliau, ini orang-orang kaya enggak mau kalau semajelis dengan orang-orang miskin. Subhanallah, enggak mau. Kenapa? Gengsi. Akhirnya Sadatul Arab, tokoh-tokoh Arab, para bangsawan Arab datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka berkata, "Ij'al lana yawman wa lahum yawman. Yaji'una ilaika wa la naji'u wa naji'u ilaika wa la yaji'un." Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, jadikan untuk kita satu hari. Jadikan untuk kita satu hari yang kita semua bisa mendatangi. Kalau mereka orang-orang miskin datang kepadamu, maka kami tidak akan datang. Tapi nanti giliran kami datang kepadamu, maka mereka jangan datang. Gak bisa kami ini bersama dengan mereka orang-orang miskin. Mereka ingin dipisahkan majelisnya. Nanti satu ketika Nabi bermajlis dengan orang-orang kaya, para pembesar, tokoh-tokoh yang terkenal. Setelah itu Nabi bermajlis dengan orang-orang miskin. Yang mungkin saja menu yang disediakan tentu berbeda. Ya. Ada arisan orang-orang kaya, ada arisan orang-orang miskin. Ada arisan orang-orang yang sederhana. Kan gitu. Kalau sekarang kan gitu ya. Ayo kita bikin arisan. Arisan orang-orang kaya itu nilainya dari 5 juta ke atas. Kalau orang-orang miskin, ratusan ribu lah. Orang-orang yang sederhana mungkin bisa mencapai 1 juta lah. Ya. Ketika Sadatul Arab, pemuka-pemuka Arab, bangsawan-bangsawan Arab meminta hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam, turun firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi. Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk tetap bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, beribadah kepada Rabbnya, bilghadati wal ashi, di pagi dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka semua itu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhu turidu zinatal hayatad dunya. Jangan sekali-kali pandanganmu engkau palingkan dari mereka. Hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mengikuti, mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Ditegur, diingatkan melalui ayat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar, tetap tidak membeda-bedakan si miskin dan si kaya. Subhanallah, kekayaan itu kita yang sangat besar. Tapi ini juga tidak berarti bahwa kemiskinan bukan fitnah. Kemiskinan dan kekayaan sama-sama fitnah. Nabi alaihi salatu wasalam hampir terpengaruh dengan kondisi yang seperti ini. Ketika beliau menghadapi pemuka-pemuka Quraisy, para bangsawan, orang-orang kaya, high class, borjuis, atau apalah namanya, datang Ibnu Ummi Maktum, seorang yang miskin, buta, meminta izin untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktu itu beliau memiliki pandangan bahwa ini penting, mengarahkan orang-orang kaya, ini penting ini. Sementara Ibnu Ummi Maktum, satu orang, buta, miskin, pengen ketemu Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi apa istilahnya menyepelekannya. Nabi berasumsi bahwa kalau seandainya ini orang-orang kaya ini hatinya bisa diraih, maka tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap dakwah. Kan begitu? Ya. Ini dalam pandangan Nabi. Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menampakkan muka yang masam dan berpaling. Kapan itu an ja'ahul a'ma? Ketika orang yang buta datang kepada beliau. Padahal bisa jadi kedatangan dia itu ingin mensucikan dirinya, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Beda halnya ketika ada orang-orang kaya, maka engkau wahai Muhammad memberikan menampakkan penerimaan yang luar biasa. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya ikhwan fillah rahimakumullah, keberhasilan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam justru didukung dengan adanya orang-orang yang fuqara wal masakin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dakwah beliau alaihi salatu wasallam menjadi kuat. Dan ini memberikan faedah tersendiri kepada kita bahwa sesungguhnya keberhasilan dakwah itu bukan melulu dengan harta benda. Dan jadi peringatan bagi para dai-dai ilallah agar mereka tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap mad'u-mad'unya, yang miskin dan yang kaya. Jangan sampai lebih perhatian kepada yang kaya dengan harapan bisa membantu dakwah, mengembangkan dakwah, sementara yang miskin dikesampingkan. Kita harus ingat kisah ini di mana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seorang dai perhatiannya hanya tertuju kepada orang-orang kaya karena kekayaan yang mereka miliki dengan alasan untuk bisa menopang dakwah, maka dia akan celaka. Dia akan binasa. Tidak sedikit dai-dai ilallah yang justru celaka karena perhatiannya terhadap dunia dan terhadap orang-orang yang memiliki harta benda, kekayaan.